Mitra Bisnis, partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mengusulkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Mereka menilai pemilihan langsung memakan banyak biaya dan memudahkan politik uang. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Ya, sebenarnya pemerintah ini yang paling tahu ya, yaitu kita punya menteri dalam negeri dan presiden ini yang terbaik itu. Sekarang ini kan kalau kita mundur lagi, di mana kepala daerah itu tidak dipilih langsung lagi, kan ini yang banyak didebatkan dan didiskusikan ya, mengenai efektivitasnya bagaimana, di mana memang masalah-masalah ini jadi politik ini ya, antara partai-partai yang sekarang ini ada di parlemen itu. Menurut saya sebenarnya paling baik itu memang sebenarnya adalah pemilihan langsung ya, karena rakyatnya sudah biasa memilih dan sudah tahu siapa-siapa, sehingga tokoh-tokoh mereka yang baik dan tidak baik itu yang tentu mereka bisa pilih. Dia pun tentu ada juga untuk pertama-pertama kali itu ada pakaian uang lah, mempengaruhi pakai macam-macam cara. Tapi kan saya pikir ya, kalau kita mengenal demokrasi kan itu sebenarnya rakyatnya, dan bagaimana kita mundur lagi dari pemilihan langsung kepada pemilihan DPRD. Nah, biasa DPRD itu nanti semuanya dikontrol oleh DPRD, dan itu lebih banyak lagi uang yang dipakai menurut saya, yang dan mana pemerintah-pemerintah daerah itu harus memperhatikan DPRD lebih daripada rakyatnya. Jadi saya pikir sebaiknya kita pertahankan aja, cuma dibikin lebih efisiennya ya, supaya pemilihan langsung itu terjadi satu atau dua kali setahun gitu, seluruh daerah itu dipilih gitu loh. Jadi jangan seperti sekarang ini setiap kali habis waktu kita cuma untuk pilkada aja. Jadi ini mesti sekaligus dibikin, sehingga mungkin dua kali setahun itu kita bikin dari hampir 500 kabupaten kota itu kita langsung melakukan pemilu satu tahun dua kali gitu. Jadi ini bisa diatur saja melalui undang-undang, tapi dia rakyatnya yang memilih langsung menurut saya. Partai Golkar mengatakan usulan itu dilakukan karena selama ini kepala daerah yang sudah terpilih melupakan partainya, tidak patuh dan menjadi raja-raja kecil. Apa komentar Anda? Ya, kalau tentu kepala daerah itu setelah terpilih tentu dia harus perhatikan rakyatnya, bukan partai-partainya. Gitu. Bahwa itu kan selama ini juga mereka juga memilih dan mencalonkan itu kan mencari yang terbaik supaya rakyatnya memilih yang terbaik calonnya. Toh. Kadang-kadang mereka juga dibayar oleh orang-orang itu supaya mereka juga menjadi calon dari partai-partai itu. Tapi menurut saya semua ini ya tentu ada pro dan konnya ya. Jadi tidak bisa kelulutin. Ini kan yang paling penting, kepala daerah itu harus mendahulukan rakyatnya, bukan partainya. Lagi kalau sudah jadi kepala daerah, yang dipikirkan rakyat di daerah itu, partai itu sudah jadi kepentingan tidak ada lagi nomor dua menurut saya ya, itu terbalik-balik dia itu ngapain dia nanti dia mau dibawa dia terus diketekin dia terus sudah itu dia impress terus gitu kepala daerah kan itu nggak baik juga gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.